بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan مناسبة الباب لكتاب التوحيد kesesuaian bab dengan kitab التوحيد لما ذكر المصنف حكم السحر والكهانة تتكلم مصنف Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan hukum sihir dan perdukunan. Dzakara fi hadzal babi ma jaa fi nushrati. Maka beliau pun menyebutkan di dalam bab ini apa yang datang tentang nushrah. Li'annaha qad takunu min qibali syayatin was-saharati. Karena sesungguhnya nusrah terkadang datang dari arah para syaitan dan para tukang sihir. Fatakunu mudaddatan litauhidi. Maka dengan demikian nusrah tersebut bertentangan dengan tauhid. النشرة نوع من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من السحر النشرة adalah suatu macam dari pengobatan dan ruqyah yang diobati dengannya orang yang disangka tertimpa sihir. Summiyat bidzalika li'annaha yunsharu biha anhu ma khamarahu min ad-da'i ay yukshafu wa yuzalu. Dinamakan dengan nusrah karena sesungguhnya dinusrah dengannya, dari orang tersebut apa yang menimpanya berupa penyakit, yaitu disingkap dan dihilangkan penyakit tersebut dari dirinya. Jadi yunsharu itu yukshafu wa yuzalu, disingkap dan dihilangkan. Su'ila 'anin nushrati. Al-Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nushrah, ai an-nushratu allati kana ahlul jahiliyyati ya'malunaha. Yaitu nushrah yang dahulu orang-orang jahiliyah melakukannya. Hiya min 'amali syaitani. Nusrah termasuk perbuatan syaitan. Li'annahum yanshuruna 'anil mashhuri bi anwa'in minas sihri wa istikhdamatin syaitaniyatin. Karena sesungguhnya mereka orang-orang jahiliyah menghilangkan sihir dari orang yang disihir dengan berbagai macam sihir pula dan permintaan tolong kepada para syaitan. Yakrahu hadza kullahu, membenci hal ini seluruhnya, ai an-nushrah allati hiya min 'amali syaitani, yaitu nusrah yang termasuk perbuatan syaitan. Al-ma'na al-ijmali lil hadits, makna secara global hadits ini, أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن علاج المسحور bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mengobati orang yang disihir. Ala tariqati allati kanat ta'maluha al-jahiliyyatu. Dengan metode yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Ma hukmuhu? Apa hukumnya? Fa ajaba sallallahu alaihi wasallam bi annahu min amali syaitani aw bi wasitatihi. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab bahwasanya nusrah tersebut termasuk di antara perbuatan syaitan atau dengan perantaraan syaitan. لأنه يكون بأنواع سحرية واستخدامات شيطانية. Karena sesungguhnya nusrah tersebut dengan berbagai macam sihir dan permintaan tolong kepada para syaitan. Fahiyya syirkiyatun muharramatun. Maka nusrah yang demikian ini merupakan kesyirikan dan perkara yang diharamkan. Munasabatul hadithi lil babi. Kesesuaian hadith tersebut dengan bab ini. Annahu dalla ala tahrimin nusrati. Allati hiya min amali syaitani. Bahwasanya hadis tersebut menunjukkan diharamkannya nusrah yang termasuk di antara perbuatan syaitan. Wahiya nusratul jahiliyati. Dan nusrah tersebut merupakan nusrah jahiliyah. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini al-ula yang pertama, an-nahyu anin nusrati ala sifati allati ta'amaluhal jahiliyatu, larangan dari nusrah dengan sifat yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, li'annaha sihrun, karena sesungguhnya nusrah mereka merupakan sihir. Wasihru kufrun, sedangkan sihir merupakan kekafiran. Athaniyatu yang kedua, masyru'iyatu su'alil ulama'i, amma uskila hukmuhu. Disyariatkannya bertanya kepada para ulama tentang perkara-perkara yang hukumnya belum jelas. Hadharan minal wuku'i fil mahdhuri, dalam rangka berhati-hati dari terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa fil Bukhari an Qatadata qultu libn al-Musayyibi, dan di dalam Sahih Al-Bukhari dari Qatadah, aku berkata kepada Ibnu al-Musayyib, rajulun bihi tibbun aw yu'akhadhu an imra'atihi. Ayuhallu anhu aw yunasharu. Seseorang terkena sihir atau ditahan dari menggauli istrinya, yaitu disihir sehingga tidak mampu menggauli istrinya. Apakah boleh sihir tersebut dilepaskan darinya atau dihilangkan darinya, yaitu dengan nusrah. Qala la ba'sa bihi innama yuriduna bihil islaha. Fa'amma ma yanfa'u falam yunha anhu. Tidak mengapa. Mereka hanyalah menginginkan kebaikan dengannya. Maka perkara yang bermanfaat tidaklah dilarang. Asar ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya secara mu'allak, yaitu dihapus sebagian awal sanadnya. Dan Al-Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan asar ini di dalam silsilatul ahadithis sahihah dengan nomor hadith 2760. Dan beliau menghukuminya dengan asar yang sahih. Waruya 'anil Hasan annahu qala la yahullu as-sihra illa sahirun. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan bahwasanya beliau mengatakan tidaklah bisa menghilangkan sihir kecuali penyihir pula. Asar ini sahih dari Al-Hasan rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana faedah dari Syekhuna Yasin Abu Al-Abbas rahimahullahu ta'ala. Qala Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, An-nushratu halus sihri anil mashuri. Nushrah adalah melepaskan sihir dari orang yang disihir. Wahia naw'ani. Dan nushrah ada dua macam. Halun bisihrin mithlihi. Melepaskan atau menghilangkan sihir dengan sihir yang semisalnya. Ini jenis yang pertama. وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. Dan inilah yang termasuk dari perbuatan syaitan. وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ. Dan kepadanya lah dibawa ucapan Al-Hasan rahimahullah. فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا يُحِبُّ فَيُبْتِلُ عَمَلَهُ عَنِ الْمَسْحُورِ. Maka orang yang melakukan nusrah dan orang yang dinusrah mendekatkan diri kepada syaitan dengan perkara-perkara yang dicintai oleh syaitan, sehingga syaitan pun menggugurkan amalannya dari orang yang disihir. Wathani, dan nusrah yang kedua, an-nusratu birruqyati wat-ta'awudhati wal-adwiyati wad-da'awatil mubahati. Nusrah dengan ruqyah, ta'awudhat, permintaan perlindungan kepada Allah, doa-doa, obat-obat, dan doa-doa yang diperbolehkan, fahada jaizun, maka ini boleh. Fahada jaizun. Dan di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in ada tambahan kalimat dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang belum disebutkan musannif rahimahullah di sini, yaitu bal mustahabbun, bahkan disunnahkan. Jadi bukan hanya boleh, tapi bahkan mustahabbun, disunnahkan. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, وَعَلَى النَّوْعِ الْمَذْمُومِ, ini tambahannya, يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ لَا يَحُلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ. Dan kepada macam yang tercela ini, dan kepada macam yang tercela, dibawa ucapan Al-Hasan, tidaklah melepaskan sihir kecuali penyihir. Ini tambahan yang ada di dalam I'lamul Muwaqqi'in karya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi nusrah yang berupa ruqyah, ta'awudzat, adwiyah, da'awat, mubahah, ini mustahab. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Al-Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, Tarjamatu Qatadata, biografi Qatadah rahimahullah, huwa ibn Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Beliau adalah Ibn Di'amah As-Sadusi Al-Basri, fiqatun min ahfadhit tabi'ina, termasuk di antara tabi'in yang paling kuat hafalannya. Mata sanata bid'asyrata wa mi'atin. Beliau wafat pada tahun 100 dan sekian belas. Bihi tibbun bikasrit ta'i ay sihrun. Padanya ada tib dengan mengkasrah ta' yaitu sihir. Kannu anhu bitibbi tafaulan. Mereka mengistilahkan sihir dengan tib. Tib sendiri maknanya pengobatan. Tafaulan, dalam rangka memunculkan optimisme bahwa sihir tersebut akan sembuh. Yu'akhadhu bifathil wa'i bifathil wawi mahmuzatin, dengan menfathah huruf wawu yang diberi hamzah di atasnya, wa tasdidil kha'i, dan mentasdid kha'nya, ay yuhsabu an imra'atihi wa la yasilu ila jima'iha, ditahan dari istrinya dan tidak sampai pada menggauli istrinya, yaitu tidak mampu menggaulinya. La ba'sa bihi ay bi mu'alajatihi bi umurin mubahatin lam yurid biha illa al-maslahata wa daf'al madarrati. Tidak mengapa, yaitu tidak mengapa mengobatinya dengan perkara-perkara yang mubah. Tidaklah ia inginkan dengannya kecuali kemaslahatan dan menolak kemadaratan. لا يحل السحر إلا ساحر. Tidak bisa menghilangkan sihir kecuali penyihir pula. أي لا يقدر على حله إلا من يعرف السحر. Yaitu tidak mampu untuk melepaskan sihir tersebut kecuali orang yang mengetahui sihir. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.